بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله وقوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. قل katakan wahai Rasul, sampaikan kepada orang-orang, ya أيها الناس, wahai sekalian manusia, إن كنتم في شك من ديني, kalau kalian masih ragu tentang agama yang aku anut, fala a'budu alladziina ta'buduuna min duunillah, maka saksikanlah bahwa aku tidak menyembah yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin a'budu Allah alladzii yatawaffaakum, akan tetapi aku menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mewafatkan kalian, yang mematikan kalian. قال الشارح حفظه الله الآية الأولى اليوم أكملت لكم دينكم خطاب للمؤمنين. Ayat yang pertama tentang اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Ini khitab, ini arahan pembicaraan ke orang-orang yang beriman. والآية الثانية, ayat yang kedua yang kita bacakan tadi, قل يا أيها الناس, خطاب للمشركين, pembicaraan yang diarahkan ke orang-orang musyrikin. Qul, yani qul ya, qul ayyuhar rasul, sampaikan wahai rasul. Kemana disampaikan? Ke manusia seluruhnya. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Jami'al basyariyah. Baik. Ya ayyuhan nas, yani jami'ul basyariyah. Semua manusia. In kuntum fi syakkin min dini, kalau kalian ragu tentang agama yang aku anut, ketahuilah, fala a'budu alladziina ta'buduuna min duunillah, walakin a'budu Allah. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah selain Allah, akan tetapi aku hanya menyembah Allah. Fahada huwa dinur rasuli sallallahu alaihi wasallam, ibadatullah. Inilah agama Rasul, yakni menghambakan diri hanya kepada Allah. Wa tarku ibadati ma siwah, menjauhkan diri dari menghambakan diri kepada selainnya. Baik. Alladhi yatawaffakum inda nihayati ajalikum, yang Allah mewafatkan kalian ketika selesai sudah ajal kalian, selesai sudah umur kalian, tibalah ajalnya. Wa yanqulukum min hadhihi ad-dari ila daril jazaa, ia akan memindahkan kalian dari negeri dunia ini menuju negeri pembalasan. Fallahu huwal mustahiqqu lil ibadah, maka dia Allah yang berhak untuk diibadahi. Li'annahu ilaihil marja' wal masir, karena kepada Allah kita akan kembali. Barakallahu fiikum. Amma hadhil asnamu falaysa laha minal amri syai. Adapun berhala-berhala ini, patung-patung ini, falaysa laha minal amri syai, mereka tidak memiliki urusan sama sekali. Mereka makhluk, tidak ada apa-apanya. La tuhyi wa la tumit wa la tujazi ahada. Patung-patung berhala ini tidak menghidupkan, tidak bisa mematikan, dan tidak bisa memberi ganjaran balasan. Karena makhlukat, karena patung berhala ini makhluk. Barakallahu fikum. Dan apapun selain Allah, semuanya makhluk. La yamliku li nafsiha dharra wa la naf'a fa kaifa tamliku li ghairiha. Untuk dirinya sendiri tidak bisa memberikan kemanfaatan dan menolak kemudaratan, apalagi untuk yang lainnya. Hada minal ajaibi wastighfafil uqul. Ini termasuk keajaiban, keanehan. Wastighfaf al uqul. Baik. Orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala memiliki khifatul aql, akalnya ringan. Barakallahu fikum. Jadi bodoh. Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum. Sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah itu hamba sama seperti kalian, makhluk sama seperti kalian. Kenapa disembah? Menyembah selain Allah sama seperti menghambakan diri kepada sesama makhluk yang lemah. Allah pastikan innalladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum. Barakallahu fikum. Hamba sama seperti kalian. Fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Silakan panggil, silakan kalian meminta kepadanya. Barakallahu fikum. Dan silakan yang kalian sembah itu memberikan ijabah atas permohonan permintaan kalian. In kuntum shadiqin. Jika sekiranya kalian betul-betul benar dalam pengakuan kalian bahwa yang kalian minta ini bisa memberi dan bisa menolak bala, maka Allah pastikan kalaupun kalian betul-betul meminta kepada mereka-mereka, ke patung berhala, ke wali, orang saleh atau apapun selain Allah Subhanahu wa taala, Allah memastikan innalladzina tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Iya apa? In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Seandainya kalian meminta, memohon kepada patung, berhala, kuburan, apapun selain Allah Subhanahu wa taala, la yasma'u du'aakum. Barakallahu fikum. Mereka tidak akan pernah bisa mendengar permintaan kalian. Baik. Khairifidina azakumullah. Lah terus kenapa masih ada orang-orang meminta ke wali? Karena memang kan ditanamkan dasar bahwa wali itu tidak mati. Barakallahu fikum. Wali itu tidak mati, masih hidup. Bisa membantu, bisa menolong, bisa membela, bisa melindungi, bisa memberi. Ini yang ditanamkan oleh mereka. Wali itu memiliki tasarrufatil kaun, memiliki kemampuan untuk mengatur semesta alam ini. Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Baik. Ini yang ditanamkan dulu pertama kali, bahwa wali-wali itu tidak mati. Ya, berdalil dengan dalil Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahsabanna alladziina qutilu fii sabiilillahi amwaat, bal ahyaa'un 'inda rabbihim yurzaquun." Sebagai contoh, barakallahu fikum. Mereka adalah wali-wali Allah, mereka para syuhada, mereka hidup. Subhanallah. Kita katakan betul hidup di alam barzakhiyah. Barakallahu fikum. Di alam barzakh, bukan di alam dunia. Baik. Tapi orang-orang ini barakallahu fikum senantiasa menanamkan akidah yang rusak, bahwa wali-wali itu antum lihat dia mati, tapi sebenarnya dia hidup. Dia menjaga alam semesta ini. Barakallahu fikum. Dia bisa memberikan pertolongan, bantuan, pembelaan. Baik, padahal Allah telah menyatakan di sini, "In tad'uuhum," yang kalian sembah selain Allah, apapun siapapun dia, "In tad'uuhum la yasma'u du'aakum." Kalau kalian menyuruh, memohon, meminta kepada mereka-mereka ini yang sudah mati, yang sudah tidak ada lagi, yang tinggal kuburan, tinggal patung, berhala, la yasma'u du'aakum, yang sudah mati ini tidak akan pernah bisa mendengar doa, permintaan, permohonan kalian. Walau sami'u, seandainya pun mereka dengar, anggaplah mereka dengar, walau sami'u, mastajabu lakum, mereka tidak mampu mengijabah, memenuhi permohonan, permintaan kalian, harapan-harapan kalian. Baik, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan hari kiamat nanti mereka akan membantah kalian, mengkafiri perbuatan syirik yang kalian lakukan terhadapnya. Baik, Uzair akan berlepas diri nanti. Tapi Isa bin Maryam juga akan berlepas diri nanti. Malaikat juga akan berlepas diri nanti di hari kiamat ketika mereka dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan kepada Isa, "Anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah." Apakah wahai Isa, dulunya engkau pernah mengajak umatmu untuk menyembah engkau dan menyembah ibumu selain Allah Subhanahu wa taala? Taib. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci engkau ya Allah. Tidak pantas aku mengatakan sesuatu yang tidak berhak untuk aku ucapkan. In kuntu qultuhu faqad alimta. Seandainya pun aku telah mengucapkannya, engkau sudah mengetahuinya ya Allah. Tapi aku tidak pernah mengucapkan itu, mengajak orang untuk menyembah aku. Ta'lamu ma fi nafsi wa la'lamu ma fi nafsika innaka anta allamul. Mana yang lebih mulia, Isa yang disembah atau wali-wali yang mereka anggap wali ini? Barakallahu fiik. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yaumal qiyamati yakfuruna bi syirkikum." Di hari kiamat mereka akan mengkafiri kalian. Fahada muhatabatul lil uqul. Ini adalah muhatabah lil uqul. Ini yang diajak bicara orang-orang yang memiliki akal. Terang jelas bahwa selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mendatangkan kemanfaatan dan kemudharatan. Kenapa masih dimintai? Kenapa masih bisa diharapkan? Subhanallah. Baik. Pembahasan tentang kesyirikan dan ketauhidan dalam Al-Qur'an sangat gamblang jelas. Allah mengatakan, "Fala a'budu alladziina ta'buduuna min duunillaahi walaakin a'budullaaha." Maka aku tidaklah menyembah yang kalian sembah selain Allah. Siapa yang disembah selain Allah? Barakallahu fiik. Ya, banyak yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala, malaikat, nabi, orang saleh, wali. Barakallahu fiikum. Sembahan yang persembahan atau ibadah yang mereka lakukan ya berupa doa, karena doa ibadah. Istighatsah. Istighatsah adalah ibadah. Ketika mereka minta tibghaus min ghairillahi Subhanahu wa taala, maka dia telah terjerumus ke dalam kesyirikan. Barakallahu fikum. Minta keselamatan, minta kesembuhan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada yang bisa mengabulkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Fala a'budu alladziina ta'buduuna min duunillaahi walaakin a'budu Allah. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah selain Allah, akan tetapi aku hanya menyembah Allah. Fal ibadatu haqqun lillahi Subhanahu wa taala. Ibadah hanya milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik siapa-siapa. Alladzi yatawaffakum, yang mewafatkan kalian, yang mematikan kalian, wa umirtu an akuna minal mu'minin, dan aku telah diperintahkan untuk beriman kepadanya. Far rasul sallallahu alaihi wasallam ma'murun. Rasul saja, jangankan wali yang mereka anggap bisa terbang, bisa hilang. Rasul barakallahu diperintahkan untuk mengatakan ini. Ma'mur juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Untuk menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'murun wa huwa yamtasilu amrallahi Subhanahu wa taala. Dan rasul ini menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa yuballighuhu linnas, dan menyampaikannya kepada manusia. Semakala jalla wa ala, maha tinggi dan maha mulia. Wa anna aqim wajhaka lid-dini hanifa wa la takunanna minal musyrikin. Dan tegakkanlah wajahmu untuk agama Allah Subhanahu wa taala yang lurus, dan jangan kalian menjadi orang-orang musyrik. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Jangan kalian meminta, memohon kepada selain Allah. Coba, selain Allah itu siapa? Siapapun selain Allah. Mau wali, mau nabi, mau malaikat, mau jin, mau syaitan, mau apapun. Jangan kalian berdoa meminta kepada selain Allah. Ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Apa-apa yang tidak bisa memberikan, mendatangkan kemanfaatan kepada engkau dan kemudharatan. Oh, kalau orang-orang yang menuhankan wali, mereka oh, enggak. Tapi dia bisa mendatangkan kemanfaatan dan kemudharatan. La haula wa la quwwata illa billah. Padahal Allah telah menyatakan ma la yanfa'uka wa la yadhurruk, tidak bisa mendatangkan manfaat dan kemudharatan. Fa in fa'alta, kalau engkau masih melakukan ini, berdoa meminta kepada selain Allah, fa innaka idzan minadh dhalimin, engkau termasuk orang-orang yang aniaya. Allah memastikan, Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Kalau Allah menimpakan kemudaratan atas engkau, maka tidak akan ada yang bisa mengangkatnya dari engkau kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa yuridka bi khairin. Demikian kebalikannya, ketika Allah menginginkan kebaikan untuk engkau, fala radda li fadli. Tidak akan ada yang bisa menolak pemberian Allah. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Masya Allah. Allah memberikan keutamaan ini kepada siapapun yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya, dan dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Qul ya ayuhan nasu qad ja'akumul haqqum min rabbikum. Katakan wahai Rasul kepada seluruh manusia, telah sampai kepada kalian kebenaran dari Rabb kalian. Faman yahtada fa innama yahtadi linafsi. Siapa yang mengikuti petunjuk, maka dia telah mendapatkan petunjuk untuk dirinya sendiri. Wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha, dan siapa yang sesat, maka dia hanya menyesatkan dirinya sendiri. Wa ma ana 'alaikum biwakil, dan aku tidaklah orang yang diperintah untuk senantiasa mengontrol, barakallahu fikum, membuntuti kalian mencari tahu apapun yang kalian lakukan. La. Itu bukan pekerjaan Rasul. Bukan tugas Rasul. Tugas Rasul, wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin. Setelah itu bainaka wa bainallah. Setelah penyampaian risalah ini, dakwah ini, ya antara engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah engkau akan mentaatinya atau tidak? Wattabi' ma yuha ilaika wasbir, dan ikutilah apa yang diwahyukan kepada engkau dan bersabarlah hatta yahkumallah, sampai Allah memutuskan keputusannya, wa huwa khairul hakimin. Ayatun 'azimah. Ayat ini adalah ayat yang sangat agung. Fiha mufasalatun bainal haqqi wal batil. Padanya mufasalah, pemisahan antara hak dan yang batil. Laisa biha labsun wala ghamud, tidak ada ketersamaran, barakallahu fikum, tidak ada kekaburan, terang dan jelas. Ar-rasulu ya'budullah, Rasul menghambakan diri kepada Allah. Wa haula ya'buduna ghairallah, sementara yang lainnya ini menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, bal ya'buduna makhluqatin laisa biyadiha syai. Mereka menyembah makhluk yang tidak di tangannya sesuatu apapun. Wala tamliku syai'a, dan tidak memiliki apapun. Fa hadhihi mufasalatu baina tauhidi wasyirk, maka ini adalah pemisah antara ketauhidan dan kesyirikan. Ar-rasul ma ja'a bi syai'in jadid. Rasul tidaklah mendatangkan sesuatu yang baru. Wala da'a ila ibadati nafsi, dan juga tidak mengajak kepada orang untuk menghambakan diri kepadanya, yakni kepada Rasul. Tidak, Rasul tidak mengajak orang untuk menyembah dirinya. Wa innama da'a ila ibadatillah, dan Rasul itu hanya mengajak kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idan fal islamul ladzi ja'a bihir rasul huwa ayyu'badallahu wa tutraku ibadatu ma siwa. Kesimpulannya, Islam adalah al-Islam alladhi ja'a bihir rasul, yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasallam, huwa ayyu'badallahu, yani untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tutraku ibadatu ma siwa, dan menjauhkan diri dari menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kesimpulannya, barakallahu fikum. Terang jelas, yang kita sembah hanya Allah Subhanahu wa taala, selainnya tidak boleh disembah siapapun dia dan apapun dia. Karena semuanya tidak memiliki apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Barakallahu fikum. In tad'uhum la yasma'u du'akum wa law sami'u mastajabu lah. Wa yawmal qiyamati yakfuruna bi syirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Tidak akan ada yang bisa mengkhabarkan kepada engkau sama seperti pengkhabaran Allah Subhanahu wa taala. Tabillahu subhanahu wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.